Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a huda wa sallama tasliman kathira wa ba'd. Baik, kita kembali mempelajari kitab Matan al-Ajurumiyah Ibn Ajurum rahimahullah. Silakan hafalannya biar mungkin distorkan lagi dari al-kalamu ya. Atau bersama-sama aja ya, belum ada tambahan hafalan kan ini? Bersama-sama, nanti setelah itu Al-Irob baru satu-satu. Kan sudah itu ya. Sekarang bersama-sama dulu sampai wala dalilul fi'li. Ya, al-kalamu. Qul bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-kalamu huwa al-lafzul murakkabul mufidu bil wad'i. Wa aqsamuhu salasatun. Ismun wa fi'lun wa harfun ja'a lima'nan. Fal-ismu yu'rafu bil khafdi wa tanwini. ودخول الألف واللام وحروف الخفض وهي من وإلى وعن وعلى وفي وربا والباء والكاف واللام وحروف القسم وهي الواو والباء والتاء والفعل يعرف بقد والسين وسوف وتاء التأنيث الساكنة والحرف ما لا يصلح معه دليل الاسم ولا دليل الفعل. الإعراب sekarang satu-satu ya. الإعراب هو تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا. Cuma sebaris. Belum. Ya. الإعراب. الإعراب هو تغيير الأواخر. تغيير وتغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا. شوف بقى. لم. الإعراب هو. هو تغيير أول أواخر ال. أواخر ال. أواخر الكلم كلمي. يا. لاختلاف ال. لاختلاف ال. عوامل داخلة عليها لفظا أو تقديرا. Coba diikuti ya. الإعراب هو تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا. Gampang. Saya juga enggak ngapalin tuh. الإعراب هو تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا. Hafal? Belum. Belum ya. Maknanya apa terjemahannya? Ya, al-i'rab. I'rab adalah perubahan keadaan akhir-akhir kata karena ya. Jangan lihat, jangan baca. Amil-amil yang ya. Masuk pada kata tersebut. Iya, terus baik perubahan itu secara lafaz ya. Atau takdir. Iya. Paham enggak itu yang ini ngerti? Lagi belajar belum, Aku belum sih. Jadi dengan pemahaman. Iya. Mengesankan hafalan. Di sini disebutkan i'rab adalah perubahan akhir-akhir kata. Apakah semua kata dalam bahasa Arab itu dibahas dalam i'rab? Tidak. Yang dibahas apa saja? Isim dan fi'il mudhari saja. Adapun huruf juga fi'il madhi, juga fi'il amr apa hukumnya? Mabni nanti akan. Mabni itu tetap dalam satu keadaan. Nanti ya, sebagai penyempurna akan kita sebutkan mungkin nanti. Ya. Paham ini ya, perubahan akhir-akhir kata. Itu yang dimaksud perubahan keadaan akhir kata. Bukan perubahan akhir katanya. Zaidun bukan dalnya berubah. Zaidun jadi Zaisun. Zailin misalnya. Bukan. Tapi keadaan akhir kata ini. Zaidun dalnya keadaannya. Tadinya dhammah menjadi fathah. Dari fathah menjadi kasrah. Jadi paham itu ya. Sebutin di sini. Likhtilafil awamil. Perubahannya akhir kata ini. Ataupun perubahan akhir kata ini disebabkan oleh. Perubahan amil. Amil itu apa, Pak? Masih ingat amil? Yang menyebabkan akhir kata itu dalam keadaan tertentu, rofa, nasob, jar, jazm, nah itu. Ya. Lafzon atau takdira, perubahannya terkadang lafzon, terlafazkan. Terkadang takdira, diniatkan saja. Dianggap saja apa? Adanya. Ya, perubahan dari sini diketahui ada berapa macam? Dua. Perubahan yang sifatnya lafzon, contohnya berkata apa? Ja'a Muhammadun, iya. Terus? Ra'aitu Muhammadan. Marartu bi, ada apa? Bi-nya. Marartu bi Muhammadin. Ini perubahannya apa? Lafzi yang terucapkan. Iya, dhammahnya, fathahnya, kasrohnya. Iya kan? Iya, ra'aitu atau ja'a Muhammadun, ra'aitu Muhammadan, marartu bi Muhammadin. Kemudian perubahannya takdiri, contohnya pada kata apa? Ja'a Musa. Ya, pada kalimat Musa. Ya, contoh ja'a Musa. Terus ra'aitu Musa. Ya, terus ra'aitu bi Musa. Marartu bi Musa. Musa pada contoh kalimat yang pertama ja'a Musa. Ini i'rabnya apa? Rafa, nasab atau jar? Ja'a Musa, rafa, nasab atau jar? Rafa. Tanda rafanya apa? Rafanya ja'a. Tanda rafanya bukan ambil nih, tanda ya. Tanda rafanya apa? Dhammahnya diapakan? Ditakdirkan atau diniatkan saja adanya. Gitu. Kemudian pada contoh ra'aitu Musa. Musa di situ i'rabnya apa? Rafa, nasab, jar. Ra'aitu Musa. I'rabnya apa? Rafa, nasab atau jar, abjad ini. Soalnya multiple choice ya. Rafa. Apa? Nasab. Kenapa nasab? Kenapa nasab? Karena sebagai maf'ul. Oh iya, ra'aitu. Tanda nasabnya apa? Fathahnya di gimana kan? Muqaddarah. Ditakdirkan, diniatkan saja adanya. Pada contoh marartu bi Musa, Musa di situ rafa, nasab atau jar? Jar, masyaallah. Kenapa jar? Wah, sudah hebat itu. Kemasukan huruf jar ba, ya. Ya, namanya ba, iya, masya Allah. Tanda jarnya apa? Ya, tanda jarnya Musa itu apa? Jadi Musa katanya jar. Tanda jarnya apa? Kasro. Kasronya mana? Musa. Ditakdirkan, dianggap adanya atau diniatkan. Silakan bahasanya ya, kurang lebih seperti itu. Ya. Pada contoh ja'a Musa, Musa kenapa rafa, amilnya apa? Amilnya Musa yang menyebabkan Musa itu rafa. Ja'a. Iya. Musa sebagai fa'il. Itu i'rab itu, enggak terasa itu i'rab. Ra'aitu Zaidan saja sudah. Ra'aitu Zaidan. Zaidan itu mansub kan, nasab. Kenapa nasab? Amilnya apa? Ra'aitu Zaidan. Apa amilnya apa? Ra'aitu. Kenapa nasab Zaidan di situ sebagai apa? Objek atau bahasa Arabnya apa? Maf'ulun. Di, coba maf'ulun. Maf'ulun. Di. Enggak usah pura-pura enggak fase ya, teman-teman. Fase cuma enggak pede. Belum tahu. Hah? Belum tahu ya. Maf'ulun bi. Iya. Maf'ulun. Iya, maf'ulun bi. Nanti kalau yang belum paham tulisannya kapan terakhir nanti saya tulis ini, ya. Marartu bi Musa. Ya sudah ya, tadi ambilnya sudah disebutkan. Aduh, gampang enggak i'rab itu? Kelihatannya gampang. Apalagi enggak dilihat, itu kelihatan aja gampang. Masya Allah. Udah lumayan itu. Nah, saya mau nambahkan ini. Ya. Tadi Musa, ya. Musa, Isa, Al-Fata itu tidak bisa menerima harokat dia. Alasannya apa? Masih ingat enggak? Ta'adzur. Terhalang. Maksudnya apa terhalang? Karena yang namanya alif tidak bisa menerima apa? Harokat selama-lamanya. Sehingga semua isim yang akhirnya alif itu enggak bisa menerima apa? Harokat. Sehingga harokatnya diapakan? Diniatkan saja. Contohnya coba tambahkan Musa, Isa, Al-Fata, Yahya. Apa lagi? Banyak. Mustafa, pokoknya akhirnya alif lah ya. jangan terkecoh dengan tulisan alif yang bengkok. Sebelumnya fathah itu alif berarti. Iya kan? Terus apa lagi? Hah? Banyak. Iya. Paham kan? Nah, ini isim yang akhirnya itu alif. Ya, disebut isim maksur. Ngerti enggak? Isim maksur. Mana tulisan spidolnya? Iya. Maksur. Maksur. Mansur ya. Pedagangan Pak Mansur sih ya. Ini maka surun ismun maksurun. Ismun maksurun. Isim maksur adalah isim yang akhirnya alif lazimah. Itu alif namanya alif lazimah. Seperti pada contoh apa? Musa tuh. Musa. Ini disebut isim apa? Isim maksur. Kalau ditanya isim maksur itu apa? Isim maksur adalah isim yang akhirnya alif lazimah. Alif lazimah itu apa sih? Alif lazimah, alif itu alifnya enggak bisa dibuang. Enggak boleh dibuang. Ya, enggak bisa bengkok. Kadang lurus, ini alfa. Iya, katanya alfa kan lagi gini. Tuh. Sama aja. Ya. Sesami itu. Nah, mau saya tambahkan lagi. Begitu pula harokat itu. Ini ada panas sih. Ada apa-apa sih mana? Ini yang pertama isim maksur. Begitu pula. Perhatikan nih. Kalau isim maksur, semua harokat yang tiga ditakdirkan. Apa saja harokat yang tiga itu? Mamah ditakdirkan. Fathah ditakdirkan. Kasr ditakdirkan. Ya. Ya, silakan di foto dulu. Kemudian kita masuk yang kedua. Nah. Barangkali kalau nunggu nulis lama, nulisnya masih pelajaran kan? Wis. Belum. Ya. Ah, di sana ada isim yang lain. Yang disebut isim mankus. Mankus. Mankusun. Ismun mankus. Nah, itu yang jelek apa ya? Ini bisa dibaca kan? Ismun mankus. Isim mankus adalah isim yang akhirnya ya lazimah. Seperti contohnya ya, Al-Qadhi. Al-Qadhi itu hakim. Al-Qadhi. Akhirnya kan ya, buktinya apa ya? Ini kasar sebelumnya. Ad-Da'i. Da'i itu apa da'i? Ya da'i. Penyeru. Iya, ad-Da'i, penyeru. Oh. As-Sa'i, apa as-Sa'i contohnya? Orang yang? Sa'i melakukan. Sa'i. Hanya teman-temannya. Ini sebut isim apa, Man? Mankus sebutnya. Isim apa? Man? Mankus. Ah, pada isim mankus ini, dua harokat ditakdirkan. Yaitu, doma ditakdirkan. Ini ditakdirkan. Ya. Kalau fathah tampak, enggak ditakdirkan. Nanti dengan contoh lebih jelas. Kalau kasrah di, takdirkan atau bahasa Arab aja ya. Ya. Kalau dhamma muqaddar. Dhamma di sini ditakdirkan ketika dhamma. Ya. Muqaddarun. Ya, kalau ini malfudun. Malfudun terlafazkan, lafzun tadi ya. Malfudun. Nah, ya. Kalau kasrah ini fathah ya. Maka mana kasih? Aduh. Ya. Ini fathah. Al-kasroh ditakdirkan. Muqaddarun. Nah. Muqaddarun. Ya, saya bikin contohnya ya. Tadi kan antum baru tahu satu isim yang ditakdirkan, yaitu isim apa? Maksur. Isim maksur itu apa? Isim yang akhirnya alif lazimah. Seperti Musa, Mustafa, Isa, Al-Fata, dan yang semisal itu. Ali. Ali, Alion. Iya, dia isim biasa. Ya, aliyun itu isim biasa. Ya. Lihat. Yang kedua, isim mankus. Isim mankus adalah isim yang akhirnya apa? Ya. Yang menetap ya-nya. Lazimah. Ah, bagaimana i'rabnya? I'rabnya kalau rofa itu ditakdirkan domanya. Contoh, ja'a al-qadi. Enggak boleh al-qadiyu. Ya, ja'a al-qadiyu. Kalau nasab keluar fathanya, ra'aitul qadiya. Kenapa? Nanti ya. Kalau jar, marartu bil qadi, dibuang kasrohnya. Sudah paham enggak isim mankus? Hah? Jadi isim mankus itu kalau rofa tampak atau tidak? Harokatnya tidak. Ja'a al-qadi. Al-qadi fa'il. Marfu. Tanda rofanya apa? Doma muqaddara. Ketika nasab, ra'aitu al-qadiya. Tampak enggak fathanya? Tampak. Kenapa? Ringan. Adapun kalau jar, marartu bil qadi. Di situ harokatnya tampak tidak? Tidak. Enggak dibaca qadi enggak? Alasannya kenapa? Sekarang kita sebutkan alasannya. Kenapa isim mankus? Isim mankus terbayang sudah? Isim yang akhirnya apa? Ya lazima. Ya sukun sebelumnya kasroh. Kalau tadi isim maksur kan alif sukun sebelumnya fathah ya. Nah kalau ini ya sukun. Sukunnya sudah enggak ditulis dalam mushaf itu. Sebelumnya apa? Kasroh. Hukumnya dalam i'rab adalah ketika rofa. Rofanya ditakdirkan. Ya seperti dalam apa? Ada al-fatah Musa tadi. Adapun pada ketika nasab itu ditampakkan fathahnya itu dikeluarkan. Ra'aitu al-qadiyah. Ra'aitu as-sa'iyah. Ra'aitu ad-da'iyah. Jangan dorob itu ad-da'iyah ya. Antum memukul da'i nanti. Betul. Nanti sudah enggak ada taklim lagi. Marartu bi al-qadi. Ditakdirkan kasrahnya. Marartu bi ad-da'i, marartu bi as-sa'i. Bisa dipahami kesimpulannya apa? Kesimpulannya isi maksur itu ketika rofa ditakdirkan, ketika nasab dimunculkan harokatnya, ketika jar ditakdirkan. Ah, isim mankus. Alasannya apa ditakdirkan? Nah, kalau pada isim maksur harokat enggak keluar, alasannya apa tadi? Ta'adzur. Apa? Ta'adzur. Sudah ditulis ya di itu juga di sama antum kan? Ta'adzur. Ta'adzur itu apa sih? Enggak bisa terima harokat, terhalang dari harokat. Kalau ini alasannya enggak bisa keluar harokat, fiqol. Ya, tulis kayak gini ya. Fiqolun. Fiqol itu kurang bagus sih, saya bilang lagi. Karena memang udah hobi nulis. Fiqolun. Fiqolun itu apa sih? Berat. Berat di lidahnya siapa? Orang Arab. Orang Arab kalau membaca ja'al qadiyu itu berat, meskipun orang Jawa sih enggak ada berat-beratnya ya. Bukan patokannya kita. Itu orang Arab untuk mendhamah. Untuk mendhamah isim apa? Mankus itu berat lisannya. Antum berat enggak coba? Ja'al qadiyu. Enteng, berarti karobah sudah hilang. Iya. Sudah keturunan berapa beliau? Ya, sudah paham ya? Apalagi siqol berat. Siqol itu bisa menerima harokat, cuma berat. Sehingga ditinggalkan yang berat-berat itu. Ngerti? Kalau ta'adzur itu sama sekali gak bisa menerima harokat. Kalau apa? Siqol itu bisa, cuma berat. Karena berat ini ditinggal. Tinggalkan. Adapun ketika nasab fathah itu ringan. Ra'aitul qadiyah. Di lisan orang Arab itu ringan. Ya, ra'aitu ad-da'iyah. Ra'aitu as-sa'iyah. Ringan. Sehingga dikeluarkan ketika nasab. Nah, ketika jar juga berat. Menteri kasroh. Pada lisan orang Arab. Berat mereka mengatakan. Marartu bil qadiyi. Marartu bi ad-da'iyi. Berat. Ditinggalkan. Harokannya ditakdirkan saja sudah. Paham gak kira-kira ini isim mankus? Kalau yang masih belum paham ya ditanyakan. Kecepatan gak mas ini? Kalau maksur berarti gak ada nilai kita. Enggak. Ya, kalau maksur semuanya ditakdirkan semua. Rofaknya, nasobnya, jarnya. Kenapa? Karena tadi isi maksud tuh gak bisa menerima harokat sama sekali. Kalau isi mankus itu bisa menerima harokat. Cuma ketika rofa dan jar itu berat. Akhirnya ditakdirkan aja. Ketika nasob enteng dikeluarkan. Nah, contohnya sekarang ya. Jangan bingung ya. Ja'a. Ja'a apa? Ada'i aja ya. Da'i. Da'i kan bahasa Indonesia sudah ya. Ada'i. Ra'i itu apa ra'i itu? Ada'i. Insyaallah. Malar tu bi ada'i. Saya paham insyaallah ya. Tuh ini saat ini yang rofa. Tandanya domai ditakdirkan. Ini fathah dimunculkan. Ini jar ditakdirkan. Kira-kira paham enggak? Isim mankus. Ini yang kedua berarti ya. Antum tadi kan isim maksur, paham. I'rabnya. Isim maksur itu i'rabnya ditakdirkan semua harokatnya. Domah kah, fathah kah, kasroh kah. Kemudian gue isim mankus. Isim mankus adalah isim yang akhirnya ya lazimah ya sukun sebelumnya kasroh. Ini i'rabnya ketika rafa' ditakdirkan domahnya, ketika nasab dimunculkan fathahnya karena ringan, ketika rafa' ditakdirkan karena berat, ketika nasab ditampakkan karena ringan, ketika jar ditakdirkan karena berat. Ya. Nah, paham enggak nih? Kalau paham masih ada satu lagi. Ya, silakan di dulu simpan. Ya, kalau belum paham tanyakan. Kita lagi bahas apa sekarang? I'rab. I'rab itu perubahan, dan perubahan ada yang bisa terlafazkan, bisa diucapkan perubahannya. Ya, bisa ada juga i'rab apa? Perubahannya apa? Tidak bisa diucapkan perubahannya, seperti pada isim maqsur. Apa isim maqsur? Isim yang akhirnya alif lazimah. Alif sukun sebenarnya fathah. Contohnya apa ya tadi? Al-Fata, Al-Huda, Musa, ya misalnya itu banyak. Ya. Nah, ini semua harokat ditakdirkan semua. Sehingga antum untuk mengetahui ini rofa, nasab, jadat amilnya. Nanti insya Allah belum dibahas tuh. Kayak amil-amil itu nanti. Ya, berikutnya ada bahasannya. Amil-amil tuh. Insya Allah. Ini sudah paham ini? Gimana? Isim mankus. Apa isim mankus? Usir tulis. Diingat aja ya. Bener gak? Isim mankus apa? Isim yang akhirnya ya sukun sebelumnya kasroh. Iya, ya lazimnya. Sebelumnya kasroh. Contohnya al-qadhi, as-sa'i, ad-da'i. Banyak sekali. Iya. Gimana nih? Lanjut satu lagi. Ya, satu lagi. Antum. Sekarang kita lagi membahas isim yang i'rabnya itu ditakdirkan kan? Baru kita ambil berapa? Dua. Yang pertama isim apa? Maksur. Isim maksur. Ditakdirkan semua harokat. Yang kedua isim? Mankus. Ditakdirkan enggak semua harokat? Tidak. Ditakdirkan hanya ketika apa? Rofa, ja'a, ad-da'i. Ketika nasab bagaimana? Dimunculkan ra'a itu ad-da'iyah. Ketika jar bagaimana? Ditakdirkan. Marotu bi ad-da'i. Nggak usah bosan-bosan dengan marotu ya, nggak apa-apa. Untuk contoh aja. Kalau diganti lagi nanti antumnya ngapalin lagi. Iya. Ah, sekarang kita masuk ke yang ketiga dari isim yang i'rabnya ditakdirkan. Yaitu isim yang disandarkan kepada ya mutakallim. Ya mutakallim. Ya mutakallim adalah ya kata ganti untuk satu orang yang berbicara. Saya perempuan atau laki-laki sama. Kitabun. Ketika yang dimaukan adalah kitab saya. Ditambah an aja deh Pak. Kitabi. Iya kan? Kitabi. Apa lagi? Selain kitab. Kolamun. Kalau disandarkan kepada saya jadi apa? Kolami. Apalagi? Kolan sua, peci. Kalau disandarkan kepada saya, peci saya apa? Kolan suati. Apalagi? Hah? Maktabun. Disandarkan kepada saya apa? Maktabi. Paham? Ini namanya isim yang disandarkan kepada apa? Ya mutakallim. Ya. Dalam Al-Quran juga banyak ya. Abi, ummi, akhi. Umi itu umun disandarkan kepada saya, umi. Abun disandarkan kepada saya, umi. Akhun disandarkan kepada saya, akhi. Isim yang seperti ini, yakni isim yang disandarkan kepada ya mutakallim. Ya mutakallim apa? Mana ya? Kata ganti untuk satu orang pembicara, laki ataupun perempuan. Semua isim yang disandarkan kepada ya mutakallim wajib akhirnya dikasroh. Ngerti enggak? Kitabun ketika disandarkan kepada ya harus dikasroh akhirnya ba-nya, kitabi. Enggak boleh di dhamma kitabui. Kata ya mutakallim silakan, siapa yang mau gandeng saya? Ya. Boleh, tapi kamu syaratnya akhirnya dikasroh dulu ya. Kalau membandel jangan gandeng saya gitu kan. Ya, paham enggak? Kata ya mutakallim ya ini silakan kitab, kamu gandeng sama saya? Ya, boleh. Tapi kasroh ya kamu. Akhirnya ya. Jadi kitabi. Kalau mau enggak mau saya dom aja kitabu ya, salah enggak boleh. Paham enggak? Isim yang seperti ini yang disandarkan kepada ya mutakallim, i'rabnya semuanya ditakdirkan semua. Ya, ditakdirkan semua. Pada contoh. Tadi ja'a terus ya. Kalau ja'a kitab bisa enggak? Ja'a kitabi, datang kitab saya. Bisa juga ya mungkin ya. Kita pesan, wah itu datang kitab saya. Mungkin ya. Maksudnya biar enggak susah kalau kita bikin yang lain. Barangkali susah gitu. Ya, ja'a kitabi. Kalau yang lain, ya haza kitabi. Cuma nanti kita menjelaskan khobar gitu. Ya. Atau ganti yang lain. Apa ya? Gini aja ya. Doa. Doa itu hilang. Ya, pas ya. Doa kitabi. Hilang kitab saya. Ya, doa itu fi'il doa ya bi'u, hilang kitab saya. Ya, atau lagi ihtaraqa, kebakaran. Ya. Pakai apa? Ja'a lagi deh ya. Iya. Apa? Doa saja ya. Doa kitabi. Kitab saya hilang. Kitabi sebagai apa? Fa'il seperti ja'a Muhammadun. Makanya itu saya itu enggak apa-apa ja'a aja dulu yang penting ini gitu enggak pecah gitu ya. Iya. Datang kitab saya maksudnya kiriman kitab saya gitu kan. Ya, anggap aja. Biar gampang aja gitu. Ja'a kitabi. Kitabi sebagai apa i'rabnya di sini? Sebagai apa dulu? Fa'il, maf'ul. Fa'il dari ja'a. Datang kitab saya. Hukum fa'il bagaimana? Senantiasa yang namanya fa'il apa? Rafa', dirafa'kan. Ya. Tanda rafa'nya apa? Tanda rafa'nya adalah dhammah yang ditakdirkan sebelum ya ini. Dhammah yang ditakdirkan sebelum ya mutakallim. Paham enggak? Dhammah yang ditakdirkan sebelum ya mutakallim ya ini pada akhir ba itu ditakdirkan. Alasannya apa? Enggak bisa muncul lil munasabah. Ya, untuk menyesuaikan dengan ya mutakallim. Contoh yang lain, ra'aitu kitabi. Kitabi rabbnya apa? Kaya ra'aitu Muhammadan tadi, ra'aitu kitabi, ya rasul bagi apa? Maf'ulun bi, hukum maf'ul bi selantiasa apa? Mansub mesti. Tanda nasabnya apa di situ? Fathah juga. Tapi fathahnya apa? Ditakdirkan. Di mana ditakdirkannya? Pada yang sebelum ya. Berarti pada ba. Pada yang sebelum ya. Apa yang menghalangi diharokatinya kitab dengan fathah? Al-munasabah. Coba bisa enggak ngomong al-munasabah? Fasih-fasih. Bisa kan? Al-munasabah itu apa? Penyesuaian. Harokat penyesuaian. Itu yang menghalanginya. Di harokat di kasroh kitabi itu kasroh penyesuaian. Dengan ya. Karena ya enggak ada yang cocok dari harokat-harokat yang ada kecuali kasroh. Enggak mau dhamma, enggak mau fathah. Kasroh. Bisa dipahami enggak? Ya. Sehingga i'rabnya setiap isim yang disandarkan kepada ya mutakallim ditakdirkan. Ditakdirkannya di mana? Pada sebelum ya, pada sebelum huruf ya, atau pada akhir fi'il itu. Ya, pada apa yang sebelum ya. Pada kitab sebelumnya apa? Ba. Iya kan? Qolami sebelumnya apa? Mim. Ya. Apa yang menghalangi harokat ini keluar? Al-munasabah. Yang ringkas saja sudah. Al-munasabah apa? Penyesuaian. Ya, harokat dengan huruf ya. Jadi, kasro yang ada itu kasro apa? Ya munasabah. Sekarang marortu, enggak apa-apa, marortu bi kitabi ya. Saya ngelewati kitab saya. Cih, tiba-tiba kitab saya kok di teman saya ini kayaknya. Ya enggak apa-apa, pakai enggak ini aja ya. Yang penting kita paham aja lah ya. Marartu bi kitabi, saya melewati kitab saya. Kitabi di sini Rabi apa? Bi kitabi. Jar nasab rafa. Jar. Kenapa jar? Kemasukan huruf ba. Tanda jarnya apa? Kasrah muqaddarah yang ada pada sebelum ya. Yang menghalanginya apa? Al-munasabah. Itu sih kasrah apa tuh kita bi itu ada pada banyak kasrahnya. Ini bukan kasrah i'rab ini. Ini kasrah apa? Penyesuaian. Adapun kasrah i'rabnya muqaddarah, ditakdirkan. Gampang enggak sih? Kok perasaannya gampang ya? Ya. Yeah. Kok ngelus-ngelus kepala, Pak? Ya, silakan. Ada yang mau tanyakan, silakan. Nah ini, selesaikan ini. Mudah insya Allah. Kalau belum paham, diulang-ulang, ditanyakan. Ya sendiri juga waktu awal belajar tuh pernah nanya sama teman, mutuf-mutuf pulih, gak paham-paham. Mutuf yang disantarkan, mutuf ilai disantarkan, pertanyaan apa sih? Terus, tanya terus. Diulang-ulang, lama-lama insya Allah dibukakan. Ya, berarti kesimpulannya pertemuan ini. Ya, isim yang didhofakan pada ya mutakallim. Jadi kesimpulannya, i'rab itu ada dua macam. Yang pertama i'rab yang lafzi, yang perubahannya terlafazkan. Ya, seperti pada Zaidun, Muhammadun. Dan yang kedua apa? I'rab yang ditakdirkan. Ini ada tiga macam. Yang pertama pada isim maksur. Isim maksur adalah isim yang akhirnya apa? Alif lazimah. Alif lazimah itu alif sukun, sebelumnya apa? Fathah. Dikatakan alif lazimah karena alif ini enggak bisa meninggalkan isim itu, ngeket terus. Ya. Hukum i'rabnya semua harokat dhammah, fathah, kasrah ditakdirkan. Yang menghalangi munculnya harokat itu apa? Ta'adzur. Coba sebutkan ta'adzur. Ta'adzur. Ya, kemudian yang kedua adalah apa? Isim mangkus. Pada isim mangkus, harokat i'rab ditakdirkan. Kecuali ketika apa? Nasab. Ketika rafa' bagaimana? Ditakdirkan dhammahnya. Ketika jar, ditakdirkan. Kenapa? Alasannya apa? As-siqol. Apa as-siqol? Berat di lidah orang Arab. Sehingga ditakdirkan secara rukanya. Ketika nasab, bagaimana? Si mankus ini ditampakkan. Kenapa? Ringan. Fathah itu ringan. Iya, yang di fathah itu di lisan orang Arab ringan. Yang ketiga, semua isim yang disandarkan kepada ya mutakallim. Hukumnya apa i'rabnya? Semua harokat ditakdirkan. Alasannya apa? Lil munasabah. Selesai. Ya, cukup dulu sampai sini. Enggak ada yang mau ditanyakan sebelum kita tutup. Ini banyak ulangnya nih. Merangkak aja kita. Ya, lan dan lam. Ya, jadi lan, lam hanya bisa masuk ke fi'il saja. Ya, nanti dibahas ada bahasanya itu. Enggak. Lan, lam itu diantara tanda fi'il. Ya. Ya, lan nu'mina misalkan. Itu nanti insya Allah ada bahasanya khusus. Itu nasab, kalau lan penasab. Yang menasabkan fi'il mudhari, kalau lam yang menjazmkan. Nanti di tempatnya masih jauh. Ya, berapa langkah lagi masih jauh. Ya, yang lain? Enggak ada. Gimana, Pak? Ah, yang burungnya bagian mana nih? Burung kan tadi didengerin lagi tuh. Oh, dengerin lagi ya? Iya. Ya. Paham ya? Jadi isim itu perhatikan hukum asalnya isim mu'rab. Hukum ini juga belum kita sampaikan ya. Hukum asalnya isim apa? Mu'rab. Ada gak isim yang mabni? Ada. Nanti insya Allah. Fi'il hukum asalnya apa? Mabni. Ada gak yang mu'rab? Ada. Fi'il mudhari. Ya, meskipun ada syaratnya gitu. Ya, yang kita bahas adalah apa? Isim dan apa? Fi'il. Ah, ya kita belum bahas yang fi'ilnya ya. Ya, kali tadi kan baru isim semua ya. Yang fi'ilnya juga ada. Yaqdi. Kalau fi'il yang akhirnya ya. Ya. Ya. Itu disebut mu'tal. Ya. mu'tal, isim ya apa? Fi'il yang mu'tal bil ya. Yang akhirnya huruf illah berupa ya. Huruf illah dalam bahasa Arab ada tiga. Wawu, alif dan ya. Wawu, alif dan ya. Apa? Wawu, alif dan ya. Huruf illah ini. Huruf ini kadang dibuang, kadang berubah-ubah dari wawu menjadi alif, jadi alif menjadi ya, itu namanya huruf illah, huruf cacat gitu. Ya. Fi'il yang akhirnya huruf ya itu i'rabnya sama dengan isim mankus ya. Mirip, enggak sama sih. Ketika rofa ditakdirkan seperti yaqdi. Apalagi contohnya? Ya. Hah? Yaqdi, yaqdi, qada yaqdi. Hah? Yamshi ahsan. Iya, yamshi maksudnya enggak? Yamshi Zaidun ya. Yamshi Zaidun ila al-masjid. Zaid berjalan menuju masjid. Yamshi rafa kan? Seperti tadi kan yakhruju Muhammadun ila al-masjid. Yamshi Zaidun ini rafa. Cuma tanda rafanya apa? Dhamma yang ditakdirkan di atas ya. Nah. Kemudian kalau dia itu yamshi ini dimasuki penasob lan, maka keluar fathanya lan yamshi ya. Iya, lan yamshi ya. Nah, insya Allah nanti aja deh. Ya, dikit-dikit aja lah biar enggak terlalu banyak banget yang ini. Ya, masuk ke memori. Konsentrasinya takutnya bubar. Ya, cukup ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah.